Dan beliau meriwayatkan juga dari Aisyah, masih Tirmidzi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahwa hadza, juga sama hadis yang seperti ini, bukan dari Abu Hurairah saja tapi dari Abu Hurairah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wa qad qala ghairu wahid min ahli al-ilm, telah berkata tidak hanya satu ulama tentang hadis ini, wa ma yushbihu hadza, dan yang semirip dengan hadis ini dari riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia dan lain-lain, mereka para ulama berkata qad thabatat riwayat fi hadha, telah thabit riwayatnya dalam masalah ini, wa yu'min biha, maka mereka beriman dengannya, wala yutawaham wala yuqalu kaif, dan jangan yutawaham, jangan diragukan, jangan diselewengkan, dan jangan berkata bagaimana ini, kayak apa ini, jangan. Ikhwani fi din a'azakumullah, kalimat dalam hadis tadi dikatakan seperti seseorang yang memelihara anak kudanya sampai membesar, bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi menyamakan makhluk dengan makhluk. Luqmah menjadi besar seperti kamu melihara anak unta jadi unta, anak kuda jadi kuda, yang tadinya kecil jadi besar. Adapun bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memelihara luqmah atau mengembangkan luqmah sedekah di tangannya menjadi besar seperti gunung Uhud, kita tidak tahu seperti apa, sebagaimana kita tidak tahu bagaimana tangan Allah, apalagi bagaimana mengembangkannya sampai menjadi seperti gunung Uhud. Barakallahu fiikum. Tetapi hadis harus diterima. Ini maksud ucapan Imam Tirmidzi. Barakallahu fiikum, artinya kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan dan lain-lain, Sahih Ibnu Huzaimah, mereka meriwayatkan hadis dan mereka dikenal dengan ahlul hadis. Jangan dikira mereka tidak mengajarkan prinsip-prinsip akidah. Mereka simpulkan dari hadis yang mereka riwayatkan, mereka simpulkan satu prinsip, bahwa sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang sifat Allah harus diterima dengan tanpa pertanyaan kayak apa dan bagaimana. Ini ucapan Tirmidzi, dikatakan wala yutawaham wala yuqalu kaifa, jangan menyelewengkan makna dan jangan berkata kayak apa seperti apa, tidak tahu, wallahu alam. Tetapi kata beliau, nu'min biha wa nusbit biha, kami menetapkannya, kami mengimaninya. Sabatati riwayat, karena riwayatnya sabit, sahih. Jangan mengatakan Allah tidak punya tangan. Lalu terus bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Bagaimana menafsirkan ayat Allah Ta'ala tentang yadullah fauqa aidihim? Bagaimana memahami tentang wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Kalau enggak punya tangan bagaimana maknanya? Wassamawatu matwiyatun biyamini, langit digulung dengan tangan Allah. Kalau enggak ada tangannya bagaimana makna ayat ini? Belum lagi berbicara tentang qulub, hati-hati manusia, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diapakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini? Kalau dikatakan Allah tidak punya tangan, mustahil Allah punya tangan, tidak mungkin Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak punya tangan. Sama dengan yang tadi, yang menutupi kepalanya dengan bajunya, menutup telinganya dengan jarinya, tidak mungkin Allah menyesatkan, Allah tidak mungkin menyesatkan siapapun. Menolak takdir, ini juga sama, menolak sifat, menolak ayat, menolak hadis dengan kalimat tidak mungkin Allah punya tangan, pokoknya enggak mungkin. Lo, sebentar, kamu kenapa bilang enggak mungkin? Masa Allah punya tangan seperti manusia? Nah, yang salah kamu, kenapa menganggap tangan Allah sama dengan manusia? Tangan Allah tidak sama. Kalau sama dengan manusia, bagaimana akan mengegam bumi? Bagaimana menggulung langit? Bagaimana hati-hati manusia di dua jemarinya? Apa mungkin? Kalau tangannya seperti makhluk, ya jelas tidak seperti makhluk. Tetapi riwayat tadi diterima, imani, katakan aman nabi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Berarti walhamdulillah, hampir semua tokoh-tokoh ahlul hadis sudah disebut di sini untuk menunjukkan bahwa mereka dalam prinsip manhaj akidah sama, tidak berbeda. Wa hakadha ruwiya an Malik, demikian pula diriwayatkan dari Malik, wa Sufyan ibn Uyainah, wa Abdullah ibn al-Mubarak rahimahumullah, annahum qalu, bahwa mereka berkata, fi hadhil ahadith, tentang hadis-hadis yang seperti itu. Kata mereka, kata Imam Malik, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan lain-lain berkata tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti itu, ayat-ayat sifat, amirruha kama ja'a bila kaif, amirruha bila kaif, lewatilah tanpa ada pertanyaan kayak apa, langsungkanlah apa adanya, pahamilah sesuai dengan apa adanya, dan jangan berkata kaif, kayak apa. Wa hakadha qawlu ahlil ilmi min ahli sunnati wal jama'ah, demikianlah ucapan ahlul ilmi, para ulama ahli sunnah wal jama'ah. Seperti itu pendapat mereka, sama. Jangan bertanya kaif, itu pintu kesesatan dan pintu kegilaan. Kenapa mereka jadi majnun? Ketika mereka berpikir, jadi tangannya kayak apa ya? Kok bisa membolak-balikkan hati manusia? Manusianya miliaran jumlahnya. Bumi, tangannya mungkin, jangan-jangan, barangkali. Ngapain? Enggak disuruh. Itu yang namanya ta'amuk. Berdalam-dalam pada apa yang tidak perlu. Kata Abdullah bin Mas'ud, iyyakum wa tabaddu', iyyakum wa tanattu', iyyakum wa ta'ammuq. Hati-hati kalian jangan mengada-adakan kebid'ahan, hati-hati kalian jangan melampaui batas, dan hati-hati kalian dari ta'ammuq. Apa ta'ammuq? Membahas perkara yang tidak perlu. Bila kaif, tanpa pertanyaan kaif. Tidak mungkin akan bisa dijawab oleh siapapun. Enggak akan mampu kita memikirkan tentang zat Allah. Apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, imani. Sisanya kita tidak tahu. Dan jangan kalian cari-cari dengan akal, enggak akan bisa ketemu. Jangan cari-cari dengan berbagai macam filsafat, dugaan-dugaan, tebakan-tebakan, jangan. Akhirnya jadi sesat atau gila, dan gila lebih ringan dari sesat. Kalau gila, rafa'il qalam, rufi'a al-qalam. Tidak dicatat lagi amal buruk dan baiknya. Abstain, sudah kosong. Enggak dianggap sama sekali. Karena enggak sadar. Karena gila. Tetapi yang dal, yang sesat, itu lebih berat. Karena dia masih terus dicatat dosanya, kesesatannya, penyimpangannya, ila akhiri. Wa ammal jahmiyah, fa'ankarat hadihi riwayat. Adapun jahmiyah menolak semua riwayat tersebut. Wa qalu hadha tashbih, ini penyerupaan. Allah mendengar, kok kayak makhluk mendengar? Tak mungkin. Loh, jadi tuli? Tuli juga tidak. Allah tidak punya sifat, tidak tuli, tidak mendengar. Masa melihat kayak makhluk? Tak mungkin. Yang itu saja ditolak oleh Jahmiyah, apalagi yang tadi. Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, kemudian Allah besarkan, Allah kembangkan sedekah tadi. Tadinya satu suap bisa seperti gunung Uhud. Kayak apa ya, wallahu taala alam. Yang pasti berita ini benar, sahih dari Nabi SAW. Wa qad dzakara Allahu 'azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in fi kitabihi. Sedangkan Allah sudah menyebutkan tidak di satu tempat dalam kitabnya. Al-yad, tentang tangan. Was-sama', pendengaran. Wal-basar, penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyah, Jahmiyah menyelewengkan makna-maknanya. hadhil ayat fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm, mereka tafsirkan dengan makna lain, mereka selewengkan kepada makna lain, menyimpang dari apa yang dipahami oleh para ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq adam biyadih, kata mereka pokoknya Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, padahal Allah sebutkan ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya, kata Allah, apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku. Disebut dalam Quran, khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa qalu inna ma'na al-yadha huna al-quwwah, kata mereka maksudnya tangan itu kekuatan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang tak terhingga. Tetapi dalam ayat tadi, khalaqtu biyadayya, disebutkan dengan musanna, dua kekuatanku. Gitu. Kalau tafsiran kekuatan berarti dua. Cuma dua kekuatan Allah. Gak cocok. Gak tepat. Barakallahu fikum. Qala Ishaq ibn Ibrahim, innama yakunu tashbih idha qala yadun kayadin, yang namanya menyamakan dengan makhluk kalau berkata tangannya seperti tangan kita, au sam'un ka sam'in, au mithlu sam'in, kalau berkata pendengarannya seperti pendengaran kita, baru menyamakan. Tetapi kalau lafadz-lafadznya saja sama, zatnya tidak sama, pasti. Karena Allah laisa kamitslihi syai, antara makhluk dengan makhluk saja, antara makhluk dengan makhluk, walaupun lafadznya sama, maknanya bisa berbeda. Walaupun lafadz dengan lafadznya sama, ternyata zatnya berbeda. Tangan manusia, mereka menyebutkan kursi juga punya tangan di tangan kursi. Apakah sama tangan manusia dengan tangan kursi? Tidak sama. Kepala, namanya sama kepala. Manusia punya kepala, kereta api punya kepala. Apakah sama kepala kereta api dengan kepala manusia? Lafadznya sama, belum tentu zatnya sama. Maka kalau kita bicara tentang sifat Allah, bahwa Allah memiliki tangan, bukan berarti tangannya seperti tangan makhluk. Ya, tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah. Kalau bicara dengan tangan manusia, ya ini tangan manusia. Tangan kursi ya itu. Kalau kita bilang kepala kereta api, ya kayak kereta api. Artinya sesuai dengan keadaan kereta api. Masuk kereta api kepalanya kayak manusia. Wah, kereta api punya kepala. Berarti bisa ngomong dong. Berarti bisa dikasih makan, kasih bubur. Itu dungu namanya. Ya kalau kita bicara kepala kereta api, ya tentunya sesuai dengan bentuknya kereta api. Kepalanya kayak apa. Sedangkan kita gak tahu Allah secara zatnya. Maka kita ketika bicara tangan Allah, ya sesuai dengan keagungan Allah, kita gak tahu kayak apa. Pasti sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Ini ucapan ulama yang berikutnya, Ishaq ibn Ibrahim Ar-Rahuya. Innama yakunu tashbih, kata beliau, yang namanya penyerupaan kalau dikatakan tangannya seperti tangan kita, baru penyerupaan. Ahlus sunnah tidak berbicara seperti itu. Ahlus sunnah menyatakan tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan manusia, enggak sama dengan tangan makhluk apapun. Amma idza qala kama qala Allah ta'ala yad wa sama' wa basar wa la yaqulu kaif, adapun kalau berkata seperti Allah katakan dalam Quran, tangan, jadi dengan bahasa Arab yad, yadullah fawqa aydihim ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, atau wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih, bumi digenggam oleh Allah dan langit digulung oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Wala yaqulu kaif, dan tidak membicarakan kayak apa, seperti apa menggenggamnya, bagaimana menggulungnya. Wala yaqulu mithla sam'in, dan tidak berkata pendengarannya seperti pendengaran makhluk, enggak berkata tangannya seperti tangan makhluk, enggak berkata penglihatannya seperti penglihatan makhluk. Fala yakunu tashbihan, maka itu bukan penyerupaan, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabih, dan itu seperti apa yang Allah katakan dalam kitabnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Amma al mu'allafat fi nusratil aqidah war raddi 'alal bid'ah fa hiya katsirah. Selanjutnya, pembahasan berikutnya, bahwa para ulama sangat mementingkan akidah dan prinsip-prinsip sunnah dalam sekian macam bentuk. Pertama sudah dibahas bagaimana tulisan-tulisannya. Kedua sudah dibahas bagaimana tahdzir dan peringatannya. Yang berikutnya, amal mu'allafat, adapun tulisan-tulisan mereka dalam membela akidah. Tulisan mereka dalam membela akidah. Warad alal bid'ah, dan membantah ahli bid'ah. Itu banyak sekali. Kesiratun la tuhsa, banyak tak terhitung jumlahnya. Nadzkur minha, kita sebutkan di antaranya. Allafal Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal menulis kitab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Judul bukunya Bantahan terhadap Jahmiyah waz Zanadiqah. Zanadiqah, zindiq. Kelompok sesat. Dan beliau juga menulis kitab As-Sunnah. Wa allafa ibnuhu, dan ditulis pula oleh anaknya Abdullah Ibni Ahmad, kitab As-Sunnah, juga menulis kitab Sunnah. Wa allafa Abu Bakar Ibni Abi Syaibah, kitab yang dijuluki dengan Kitabul Iman. Imam Bukhari rahimahullah, yang memiliki kitab hadis yang ma'ruf Sahih Bukhari, juga punya kitab lain yang membantah kelompok-kelompok sesat. Di antaranya membantah Qadariyah. Judul kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, Penciptaan Perbuatan Hamba. Penciptaan perbuatan hamba, artinya perbuatan manusia pun diciptakan oleh Allah SWT, artinya ditakdirkan. Dimnahu, di dalamnya ada rad alal jahmiyati wal mu'attilah li sifatillah, membantah jahmiyah, membantah mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Wal qailina bi khalqil Qur'an, dan membantah mereka-mereka yang mengatakan Qur'an itu makhluk. Dia tulis bantahan kita berudud. Tapi sekarang ketika para ulama menulis bantahan terhadap kelompok sesat ini, kelompok sesat itu, bantahan terhadap Haddadiyah, bantahan terhadap Ikhwaniyah, bantahan terhadap, apa kata mereka? Kalian hanya bisa bantah sana, bantah sini. Kapan kalian menulis kitab, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sudah lengkap. Hanya saja ketika muncul kelompok-kelompok dengan warna baru, penyimpangan-penyimpangan dengan warna baru, walaupun sungguhnya itu penyimpangan lama, tetapi masyarakat hari ini tidak tahu kalau itu adalah penyimpangan yang pernah keluar dulu dan pernah dibantah oleh para ulama. Akhirnya para masyayikh ulama kita menulis bahwa ini, kelompok ini sama dengan kelompok yang pernah dibantah oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Itulah kita berudud. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hizbiyun alergi dengan kitab-kitab berudud. Hizbiyun, mutalawinun, para siasiyun, politikus-politikus, alergi dengan kitab berudud. Kalau lihat kitab berudud, gatal-gatal dia. Aduh, gatal. Apa-apaan sih, bantah sana, bantah sini. Udahlah, gak usah bantah-bantahan. Mengapa? Karena bertentangan dengan prinsip hizbiyah mereka. Prinsip hizbiyah mereka adalah al-jama', hanya mengumpulkan manusia. Udah berapa jumlahnya? Oh, baru sekian juta. Terus ya, rangkul sana rangkul. Sudah berapa? Oh, sudah 100 ribu. Wah, terus ya. Oh, sudah 100 juta. Banyak ya, kita bisa menang pemilu besok. Siasa ya, politikus ya. Mementingkan kuantitas, tidak mementingkan kualitas. Itu hizbiyah. Sehingga dia selalu lembek ke sana, lembek ke sini. Kenapa? Karena ingin merangkul semua golongan. Kami berdiri di atas semua golongan. Prinsipnya pun dikebiri satu persatu. Mengapa? Demi jam'un nas, demi pengumpulan manusia. Ini kelihatannya kita gak bisa menang, gak bisa mengumpulkan manusia kalau prinsipnya Islam. Jadi gimana? Ya harus kita ganti. Ayo kumpul, rapat. Gimana kita ganti? Rapat, keputusannya kita ganti. Dasar hizbiyah kita bukan lagi agama, tapi kemanusiaan. Selesai, sudah. Habis Islamnya. Kenapa? Pengen merangkul semua golongan. Jam'un nas. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak tulisan-tulisan rudud dari para ulama sejak dulu sampai hari ini. Ditulis pula oleh imam, atau ditulis pula dalam jami' sahih beliau, thalath kutub fi hadzal majal. Dalam kitab sahihnya pun Imam Bukhari punya bab-bab khusus. Ada kitabul iman yang di dalamnya terkandung bantahan terhadap murji'ah. Silakan lihat sahih Bukhari dalam kitabul iman. Dan ada kitabul tauhid, di dalamnya membantah Jahmiyah dan Mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Di dalamnya juga ada bab atau kitab al-i'tisam bisunnah, terkandung jawaban dan bantahan, jawaban atau wajibnya berpegang dengan kitab dan sunnah, yang di dalamnya bantahan terhadap ahlur ra'yi, bantahan kepada mereka yang hanya mementingkan ra'yunya sendiri. Al-mufrutina fil qiyas, membantah mereka-mereka yang kebablasan dalam qiyas. Kias, akhirnya kebablasan, analogi, kebablasan sampai kepada filsafat. Bukan, ini berarti begitu, kalau begini berarti begitu, ila akhirnya. Warad ala munkiri hujjiyati khabari ahad. Juga di dalamnya, dalam kitab sahih beliau, ada bantahan terhadap mereka yang menolak pendalilan dengan hadis ahad. Mu'tazilah yang menyatakan hadis ahad tidak bisa jadi hujjah. Hadis ahad itu hadis yang tidak mutawatir, walaupun sanadnya sahih, walaupun rawi-rawinya thiqat, walaupun mutasilis sanad, walaupun bersambung sanadnya, walaupun tidak mu'allal, walaupun tidak syadz, kalau belum mutawatir gak bisa jadi hujjah. Kalau sudah mutawatir baru meyakinkan, baru bisa jadi hujjah, kata Mu'tazilah. Dibantah oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Abu Dawud, di samping dia punya kitab sunan, dia masukkan di dalamnya ada bab khusus. Ditulis kitabu sunnah. Perlu catatan sedikit. Kitab itu kan kita pahami kitab ini ya. Tetapi dalam bahasa Arab, kitab itu kumpulan bab. Jadi bab dikumpulkan jadi kitab. Sehingga satu kitab itu di dalamnya ada bab ini, ada kitabu sholah. Kemudian dalamnya ada bab sampai selesai kitabu sholah. Masuk ke kitabu siyam begitu. Kitab puasa. Jadi apa namanya itu? Kumpulan bab-bab itu namanya kitab. Nah, ada kitabu sunnah di dalam kitab beliau. Wa dhimnu ar-rad 'ala al-qadariyah, terkandung di dalam bab tentang sunnah ini tadi, tulisannya Abu Dawud, ada bantahan terhadap Qadariyah. Ada bantahan terhadap Murji'ah. Ada bantahan terhadap Jahmiyah, ada bantahan terhadap Mu'attilah. Wa huwa yadha' tarajim wadihah bi asma'i hadhihi al-firaq. Dan beliau meletakkan tarajim wadihah. Meletakkan penjelasan tentang kelompok-kelompok tadi, nama-nama firqah-firqah tadi dengan jelas. Artinya bukan hanya kitab hadis melulu, tetapi disebutkan di antara yang menyelisihi hadis ini adalah Jahmiyah, yaitu yang begini-begini-begini, diterangkan oleh Abu Daud rahimahullah. Seperti dalam bab khusus, bab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Tulis judul kitab, judul babnya. Kitabnya Kitabu Sunnah. Di dalamnya bab bantahan terhadap Jahmiyah. Itu dalam dua tempat dalam Kitabu Sunnah. Al-Mawdhi' al-Awwal rad 'alaihim inkaru istiwa. Di yang pertama mengingkari Jahmiyah dalam masalah istiwanya Allah di atas arsy. Fi mawdhi' ats-tsani, di tempat yang kedua, bantah terhadap mereka tentang pengingkarannya terhadap turunnya Allah ke langit dunia. Wa hakadha Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya bismillah taala tentang bagaimana para imam-imam ahlus sunnah ahlul hadis yang dikenal oleh kita, dikenal oleh mereka, dikenal oleh kaum muslimin seluruhnya, bahwa mereka ternyata mementingkan akidah dan membantah semua golongan yang menyelisihi akidah, yang menyelisihi prinsip-prinsip ahlus sunnah, dan itu manhaj mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.